Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ba'd. Al-mas'alah ar-rabi'ah, masalah yang keempat. Masalah yang sebelumnya tentang jumlah-jumlah yang tidak memiliki mahal i'rab. Masalah sebelumnya lagi yang kedua, pembahasan tentang apa? Jumlah-jumlah yang memiliki mahal dalam i'rab. Yang pertamanya apa tadi? Tentang syarah ya. Syarah jumlah. Sekarang yang keempat. Al-jumalul khabariyatul lati lam yatlubha al-amilu luzuman wa in waqa'at ba'da an-nakirati al-mahdhati fa sifatun aw ba'da al-ma'arifi al-mahdhati fa ahwalun aw ba'da ghairi al-mahdhati minhumā fa muhtamilatun lahumā. Masalah yang keempat, jumlah-jumlah khabariyah yang tidak dituntut oleh amil secara mesti. Jumlah ini yang tidak dituntut, tidak dikejar oleh amil secara lazim, mesti. In waqa'at ba'da nakiratil mahdhah, apabila dia jatuh setelah nakirah yang murni, maka dia di'rab sebagai sifat. Ini rinciannya nih, yang sering kita i'rab itu ya, rinciannya nih. Tapi di sini lebih jeli lagi. Aw ba'da al-ma'arifi al-mahdhah fa ahwalun, ataupun dia datang setelah yang ma'rifah murni, maka dihiras sebagai hal. Jadi jumlah-jumlah yang tidak dituntut oleh amil secara lazim, contohnya nih, jumlah khabariyah kan dituntut secara lazim oleh mubtada sebagai khabarnya, dituntut secara lazim. Ini bahasanya bukan itu. Jumlah-jumlah khabariyah yang tidak dituntut oleh amil secara lazim, apabila dia jatuh setelah nakirah yang murni, maka sifat i'rabnya. Atau dia datang setelah ma'rifah yang murni, maka dia harus sebagai hal. Au ba'da ghairil mahdhah minhuma, atau setelah datang setelah isim yang dia ghairil mahdhah, tidak murni nakirah, tidak murni ma'rifah, maka muhtamila lahuma, memungkinkan dia harus sebagai sifat, juga memungkinkan dia harus sebagai hal. Ini bagus faedahnya. Al-mas'alatul rabi'ah, masalah yang keempat. Minal masail al-arba'i minal babil awal, dari masalah yang empat dari bab yang pertama yang sudah kita lewatkan dia sebelumnya, tentang jumlah yang tidak memiliki mahalan i'rab, sebelumnya lagi jumlah-jumlah yang memiliki mahalan i'rab, kemudian yang pertama tentang syarah ya jumlah. Al-jumalul khabariyah yang ke ya, minal babil awal al-jumal al-khabariyah, itu jumlah khabariyah. Jumlah khabariyah wahya al-muhtamilah li sidqi wa takdzib. Apa itu jumlah khabariyah? Jumlah yang memungkinkan pembenaran dan takdzib, pendustaan. Kalau dikatakan qama Zaidun, bisa enggak dikatakan shadaqta? Kalau memang Zaid berdiri, bisa. Kalau ternyata Zaid duduk, kadzabta, berarti kan? Ini jumlah khabariyah. Tapi kalau hal qama Zaid, apakah Zaid telah berdiri? Bisa enggak shadaqta, kau benar? Maka ini bukan khabariyah insya'iyah. Atau ayna Zaidun, sodakta, tidak bisa. Atau kazabta, ini insya'iyah. Atau idrib Zaidan, bisa tidak sodakta? Tidak bisa. Atau la tadrib Zaidan, sodakta, tidak bisa. Berarti insya'iyah. Jadi kalau bisa dikatakan jumlah tersebut sodakta atau kazabta, maka itu jumlah apa? Khabariyah. Sisanya insya'iyah. Jadi seperti nahi, istifham, arad, dan yang lainnya. Tolab dengan beragam macamnya. Maqat'in nadhari an qa'iliha, dengan memutus pandangan dari siapa yang mengucapkannya tanpa melihat itu. Karena kalau melihat yang pembicaranya, kalau bicaranya Allah pasti benar, enggak mungkin, enggak bisa dikatakan muhtamil al-iskid wa takdzib. Ini dengan memutus pembicaranya. Memutus kaitannya dengan pembicaranya. Adapun kalau kita mengaitkan dengan pembicaranya kepada Allah dan Rasul, ya enggak bisa dikatakan muhtamil al-iskid wa takdzib, mesti jujur. Aman astaqu minallahi qila, aman astaqu minallahi haditha, aman yantiqu anil hawa. Makanya dikatakan oleh beliau ma qat'in nadhar an qailiha, dengan memutus pandangan dari pengucapnya. Iya. Sehingga tidak membantah khabar-khabar dari Allah, tidak menimpa mengenai khabar-khabar yang datang dari Allah dan Rasulnya, karena semuanya sidq. allati lam yatlubha al-amil luzuman. Nah, ini penting. Yang mana jumlah khobariyah ini tidak dituntut oleh amil secara harus, secara mesti. Tapi tuntutannya ada tuntutannya, tapi ala wajhi ghairi lazim, di atas sisi yang tidak mesti gitu. Artinya boleh kita mencukupkan dari jumlah ini. Kalau jumlah ini dibuang, ya masih mufidah jumlahnya. Beda kalau jumlah khobariyah dibuang, ya mubtada sendiri yang melongo. Iya kan? Muhammadun qoma Abu Muhammadun. Muhammad ini gimana ini? Beda dengan ja'a Zaidun wa abuhu misalkan. Apa? Fil apa? Fil bait. Ya. Wa abu fil bait ini haliyah jumlah ini. Ada sih tuntutan cuma enggak lazim, dibuang pun enggak rusak. Ja'a Zaidun. Ya. Wa yasihhu al-istighna'u 'anha, dan bisa mencukupi dari jumlah ini. Ya. Paham ya, harus nyambung terus nih. Ya. Bi khilafil jumlati allati yatlubu al-'amil luzuman, berbeda halnya dengan jumlah yang dituntut oleh amil secara mesti. Tidak bisa mencukupkan dari jumlah ini. Seperti jumlah khabar. Dibutuhkan kan jumlah khabar kan? Dari tadi Zaidun qoma abuhu. Zaidun berhenti boleh enggak? Enggak boleh. Berarti lazim ini qoma butuh kepada jumlah ini sebagai khabarnya. Nah itu lazim. Wal mahkiyah bil qaul, dan jumlah yang dihikayatkan dengan qaul atau jumlah maqulul qaul sering kita dengar. Wa bi khilafi allati la yasihhu al-istighna 'anha, maka jumlah maqulul qaul ada mahalnya dia sebagai maf'ul. Yang namanya qaul ya butuh ya kan kepada maf'ul yang berupa jumlah. Ya jumlah itu juga ambil di situ, qala butuh kepada jumlah tersebut sebagai maqulul qaul. Wa bi khilafi allati la yasihhu al-istighna 'anha, dan berbeda halnya dengan jumlah yang tidak bisa kita mencukupkan darinya. Sebagai jumlah silah. Bisa enggak kita mencukupkan dengan mausulnya saja tanpa silahnya? Bisa enggak mencukupkan dengan mausul tanpa silahnya? Enggak bisa. Iya. Ini ja'al ja'anil ladzi, berhenti di situ. Ya enggak bisa. Karena yang namanya isim mausul la yastaghni an silati, tidak bisa cukup dengan dari silahnya. In waqa'at ba'da an-nakirat al-mahdhah. Jumlah silah apabila dia jatuh setelah nakiro yang murni. Ah, titik yang merah, benar. Titik. Tadi ya. In wat'at, yang merah dengan merah sambungannya ya. Kan merah dengan merah. Situ merah ya. In wat'at ba'dan nakirat al-mahdhah. Jadi jumlah khobariyah yang tidak dituntut oleh amir secara lazim. Apabila jumlah ini waqa'at, jatuh setelah nakirah yang mahdhah. Apa itu nakirah mahdhah? Ay al-khalisati mimma yuqarribuha minal ma'rifah. Nakirah yang murni, bersih, kosong dari yang mendekatkan yang nakirah ini kepada ma'rifah. Nakirah tidak disifati, nakirah tidak didhofahkan. Kalau sudah disifati, didhofahkan kan sudah mendekatkan nakirah ini kepada ma'rifah. Fasifatun, maka jumlah ini di'rab sebagai sifat. Kalau datang jumlah khobariyah yang tidak dituntut oleh amil secara mesti, dan datangnya setelah nakira yang murni, maka dia diira sebagai apa? Sifat. Apakah jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah? Jumlah ismiyah contohnya apa? Ja'a rajulun. Apa? Abuhu qa'imun atau qa'ma abuhu. Ya. Jumlah bu qaim atau qama bu sifat, karena datang setelah nakira yang murni rajulun. Ai fa sifat, yani dia sifat. Aw waqa'at ba'da al-ma'arifi al-mahdhah, atau dia jatuh setelah yang ma'rifah murni, ma'rifah. Ai al-khalisa min sya'ibati at-tankir, yani bersih dari sya'ibah. Campuran-campuran yang mengurangi ya kemakrifahannya, mendekatkan dia kepada nakirah. Kosong dari tankir, sesuatu yang menjadikannya dia dekat kepada nakirah. Maka dia ahwal, dia harus sebagai hal. Aifayal ahwal. Awaqat ba'da ghairil mahdhah, atau jumlah ini yang tidak dituntut oleh amil secara mesti, jatuh setelah ghairil mahdhah, selain yang murni. ay allati yakunu fiha syaibatu ta'rifin min wajhin wa syaibatu tankirin min wajhin, yakni dia yakunu fiha syaibah, ada campuran ta'rif, ada campuran ta'rif dari satu sisi, ada campuran tankir dari sisi yang lain, dari keduanya. Ay min an-nakirat wal ma'arif, ada campuran nakir, ada campuran ma'rifah. Fa muhtamilatun lahuma, maka jumlah ini memungkinkan untuk di'irab dengan dua sisi tadi. Yani muhtamilan li sifat wal ahwal, memungkinkan untuk dia di'irab sebagai sifat ataupun hal. Ya, sudah sering kita contohkan apa? Kama salil himari yahmilu asfara. Jumlah yahmilu asfara bisa di'irab sebagai na'at. Dari al-himar juga hal. Di'irab sebagai sifat karena memandang alifnya lilin jins. Ya kan? Tiara sebagai hal memandang ada alif lam. Wa dzalika ma'a wujudil muqtadi wa intifai al mani'. Yang demikian bersamaan dengan adanya konsekuensi yang menuntutnya dan juga hilangnya penghalang yang menghalanginya untuk di'rab dengan salah satu dari dua sisi ini. Yang dimaksud dengan ma'wujudi al-muqtadi, bersama dengan adanya sesuatu yang menuntut, dan intifail mani', penghalang yang menghalanginya, yakni yang menghalangi untuk dijadikan dia sebagai sifat ataupun haliyah. Wal-muqtadi lil-wasfiyah, nah, wal-muqtadi lil-wasfiyah tamahudu atankir, nah, yang berkonsekuensi lil-wasfiyah kepada wasfiyah sifat, tamahudu atankir, memurnikan dia sebagai isim yang nakirah ataupun jumlah yang nakirah. Wal muqtadi lil haliyah tamahudu ta'rif, wal muqtadi lahuma ada mutamahudu ta'rif wa tankir, wal mani' dijelaskan, wal mani' lil wasfiyah al iqtiran bil waw wa nahwihi, wal mani' lil haliyah al iqtiran bi harf al istiqbal wa nahwihi, wal mani' lil wasfiyah wal haliyah fasadu al ma'na kama taqaddama fi jumlah la yasma'un. Ya, ulangi lagi. Jadi kalau ada jumlah yang dia huru mahdhah datang setelah ataupun dalam kondisi tidak dituntut oleh amil secara mesti, maka mungkin untuk dia di'irab sebagai sifat dan ahwal. Hal itu bersama dengan adanya muqtadi, sesuatu yang menuntutnya. Ya. Wa intifa'il mani', dan juga dengan terhalangnya, dengan ketiadanya penghalang, adanya konsekuensi yang menuntutnya untuk di'irab sebagai sifat ataupun hal, ada penghalang yang menghalanginya. Lihat rinciannya, wal muqtadi, ya ini namanya apa? Al-laf wa nashr apa? Al-murattab ya. Al-muqtadi lu. Wal muqtadi lil wasiyah tamahudu at-tankir. Tamahudu tankir. Ini isim ya, keliru tadi. Tamahudu at-tankir. Yang menuntut wasiyah sifat adalah tamahudu at-tankir. Nakira yang murni, yang sudah dijelaskan tadi. Yang menuntut jumlah yang datang setelahnya sebagai apa? Sifat. Ya. Sudah kita sering jelaskan kalau ada jumlah yang dia datang setelah nakira, dia di'irab sebagai sifat. Tapi di sini nakiranya murni. Yang mengharuskan untuk dia di'irab sebagai wasfiyah adalah ketika jumlah ini datang setelah isim yang murni nakira gitu. Wal muqtadi lil haliyah tamahudu at-ta'rif, dan yang mengharuskan jumlah tersebut di'irab sebagai haliyah adalah murni ma'rifah. Ya. Wal muqtadi lahuma, dan yang berkonsekuensi kepada keduanya, yakni bisa di'irab sebagai wasfiyah sifat ataupun hal, adamu tamahudu at-ta'rif wa tankir, tidak murni ma'rifah, tidak murni nakirah. Jadi faham ya mana ucapan dia? Wa dzalika ma'a wujudil muqtadi, faham ya? Ya. Ada tiga muqtadi tadi. Tamahudu tankir, yaqtadi apa? Wasfiyah. Kemudian tamahudu ta'rif, yaqtadi al-haliyah. Ada mutamahud, at-ta'rif, at-tankir. Apa? Yahtamil. Ya, al-amra ini. Wal mani' lil-wasfiyah. Nah, sekarang mani'nya. Dan yang menghalangi itu dira sebagai wasfiyah. Al-iqtiranu bil-wawi wa nahwiha. Adalah ketika bergandengan dengan wawu dan yang semisalnya. Seperti awkal ladhi marru ala qaryatin wahiyya khawiyatun. Di sini jumlah hiya khawiyatun datang selama nakiroh. Mungkin enggak di sini di era sebagai waswiyah karena qoriyah kan nakirah. Mungkin enggak? Hah? Enggak mungkin, ada penghalang yang menghalanginya untuk hiya khawiyah di era sebagai na'at dari qoriyah itu bahwa wawu, wawunya haliyah. Ini memastikan dia wa hiya khawiyah sebagai apa? Hal. Yang namanya karena sifat tidak bisa dipisahkan dengan mausufnya oleh pemisah wawu. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Jumlah huwa khairul lakum datang setelah syai'an nakirah. Iya. Mungkin enggak dia di era sebagai na'at sifat syai'an? Enggak mungkin. Apa penghalangnya? Wawu juga. Wa huwa khairul lakum. Jadi wa huwa khairul lakum haliyah juga. Ada wawunya. Iya. Wa nahwiha dan semisal itu. Wal mani' lil haliyah al-iqtiran bi harfil istiqbal wa nahwi, dan yang menghalangi jumlah untuk dia bisa di'rab sebagai hal adalah bergandengannya jumlah tersebut dengan huruf istiqbal sin sawfa lan ya. Wa ya, contohnya zarani zaidun saukafi'uhu. Ya, zarani zaidun saukafi'uhu. Datang kepada Gus Zaid saukafi'uhu, saya akan membalasnya ziarahnya. Ya. Maka di sini saukafi'uhu enggak bisa diarah sebagai jumlah haliyah dari Zaid. Meskipun saukafi'uhu adalah jumlah yang datang setelah ma'rifah Zaid. Kenapa ada sin? Maka di Arab jumlah sini istinafiyah, tidak ada mahal dalam Arab. Ukafi'uhu, enggak ada mahal dalam Arab. Zarani Zaidun saukafi'uhu. Zaid mengunjungiku, saya akan balas kunjungannya. Saukafi'uhu. Di sini ukafi'uhu jumlah yang datang setelah ma'rifah Zaid, tapi ada sinnya yang bergandengan jumlah, maka dia bukan hal. Tapi jumlah istinafiyah. Ya, tidak ada mahal dalam Arab. Sana dibuang sinnya, ukafi'uhu, ya bisa dia diarah sebagai hal. Wal mani' lil wasfiyah wal haliyah fasadul ma'na kama taqaddam fi jumlati la yasma'un. Dan yang menghalangi untuk di'rab sebagai haliyah, wasfiyah dan haliyah adalah ketika rusak maknanya. Dari sisi zahir bisa gitu, memungkinkan nanti diarah sebagai hal ataupun sifat, tapi dari sisi makna rusak, yang enggak boleh diarah sebagai hal, enggak boleh pula diarah sebagai sifat. Sebagaimana pada contoh la yasma'una ilal mala'il a'la. Yang rajil lai sama'una sebagai jumlah apa? Istinafiyah kan? Tidak ada mahal dalam i'rab. Tidak boleh dia di'rab sebagai apa? Syaitani marid. Karena rusak maknanya. Sudah kita lewatkan inciannya. Tinggal meraja kembali. Iya kan? Nah itu. Jadi, kesimpulannya adalah bahwasanya kalau ada jumlah ismi atau fi'liyah yang datang setelah yang nakirah mahab, maka dia di'rab sebagai sifat. Kalau dia datang setelah ma'rifah yang mahab, maka dia diarah sebagai hal. Kalau dia setengah-setengah antara nakirah dan ma'rifah, ya maka jumlah tersebut boleh diarah dengan satu dari dua sisi, yaitu haliyah dan wasfiyah ataupun sifat. Ya. Kemudian kalau ada jumlah penghalang tadi yang terkait dengan penghalang. Di sana ada penghalang yang menghalangi satu jumlah untuk di'rab sebagai sifat meskipun dia datang setelah nakirah. Seperti ketika jumlah tersebut bergandengan wawu. Di sana juga ada ya jumlah yang dia datang setelah ma'rifah tapi terhalang untuk di'rab sebagai hal karena bergandengan dengan sesuatu jumlah tersebut seperti huruf-huruf istiqbal. Dan juga di sana ada jumlah yang terhalang untuk bisa di'rab sebagai hal dan sifat. Ketika makna keduanya rusak, di'rab pada sifat rusak, hal rusak, maka dia ibtidaiyah. Ya, di antara yang ghairu mahab adalah bila yang nakiro disifati, ya kan, atau dikasih bofa ataupun alif lam masuk kepada isim jenis, ya semisalnya. Ya, di sini enggak ada yang mau disampaikan. Insyaallah nanti kita masuk Masih ada ya? Belum contohnya belum ya ini ya? Misalu, kita baca matanya dulu. Misalu al-waqi'a sifatan hatta tunazzila alayna kitaban naqra'uh. Fajumlatu naqra'u sifatun li kitaban li'annahu nakiratun mahdatun. Waqad madat amthilatun min dhalika fil mas'alati asaniyati wa misalu al-waqi'ati halan wala tamnun tastakfir. Fajumlatu tastakfir halun min al-dhamir al-mustatir fi tamnun al-muqaddar bi anta. Li'anna al-dhamir kullaha ma'arif. Contoh jumlah yang jatuh sebagai sifat adalah hatta tunazzila alaina kitaban naqra'uh, ucapan orang-orang kafir. Lan nu'mina laka, kami tidak akan percaya kepadamu, hatta tunazzila alaina, hingga kau turunkan kepada kami sebuah kitab yang kami baca langsung kepada kami diturunkan. Jumlah naqra'uh datang setelah kitaban, maka dia diarah sebagai sifat dari kitaban. Ya, seringkali diterjemahkan dengan yang. Sehingga kamu, sampai kamu turunkan kepada kami sebuah kitab yang kami baca langsung kitab itu. Maka jumlah naqra'uh sifat dari kitaban, karena dia kitaban nakirah mahdhah murni, ya kan? Kitaban, enggak ada idhofah, enggak ada sifat. Lalu lewat contohnya pada masalah yang kedua. Contoh jumlah yang jatuh sebagai hal wala tamnun tastakthir, janganlah kau memberi dalam keadaan kau ingin mendapatkannya lebih banyak. Supaya apa yang dibalas yang lebih banyak. Ya, di sini jumlah tastakthir datang setelah hal ya Rabbnya. Jadi dhamir mustatir yang ada pada tamnun anta. Di annad dhamair, karena dhamir semuanya ma'rifah, iya kan? Maka tastakthir hal. Bal hiya a'raful ma'arif, akan dhamir adalah yang paling ma'rifah dari yang ma'rifah setelah lafzul jalal Allah tentunya. Wa misalu al muhtamila lil wajhaini, contoh yang memungkinkan dua sisi i'rab sekaligus nak sebagai sifat dan hal. Ya. Ba'da nakira, yang datang setelah nakira, marartu bi rajulin salihin yusalli. Saya melewati seorang laki-laki yusalli. Yusalli di sini boleh antum i'rab sebagai hal. Karena rojulin di sini nakiroh, tapi nakirohnya ghairu mahdhah, sudah dikhususkan dengan sifat soleh. Atau antum i'rab sebagai sifat, karena dia nakiroh. Fa in syi'ta qaddarta yusalli, jika kamu mau silakan kamu takdirkan yusalli sebagai sifat yang kedua bagi rojul. Sifat yang pertama yang soleh, yang kedua yusalli. Bukan yusalli sifat dari soleh, bukan. Karena sudah dilewatkan. Sifat, ya. Tidak disifati dengan sifat yang lain. Pada ketika masih ada mausufnya di situ. Li'annahu nakirah, karena dia ya rajuli nakirah. Wa in syi'ta, dan kalau kamu mau silakan kau takdirkan jumlah yusalli sebagai hal dari rajul. Li'annahu qad quruba minal ma'rifah, karena rajul meskipun nakirah sudah mendekati ma'rifah. Kenapa? Li'ikhtisasi bisifah, karena sudah dihususkan dengan sifat salih. Wa mithalul muhtamil li wajhaini ba'da al ma'rifah, ada pun contoh yang memungkinkan dua sisi setelah ya ma'rifah adalah kamathalil himari yahmilu asfara. Ya. Jumlah yahmil asfar boleh antum i'rab sebagai hal karena ada alif lam di situ, boleh antum i'rab jumlah yahmil asfar sebagai sifat karena alif lam di situ masuk kepada isim jenis himar, karena yang dimaukan bukan himar tertentu. Fa innal murada bil himar al jins, karena yang dimaukan dengan al himar jenis keledai, bukan al alif lam lil mu'arifah, bukan. Wa dhu at ta'rif al jinsi yakrubu minan nakirah, dan yang memiliki ma'rifah tapi dengan jenis, ma'rifah ilafnya tapi jenis, ya, yakrubu minan nakirah, ini lebih dekat kepada nakirah. Fatahmil al-jumlah, maka jumlah ini memungkinkan, ini jumlah yahmil al-sara dua sisi, yang pertama haliyah, yang kedua boleh haliyah karena al-himar lafaznya ma'rifah, ya kan, atau yang kedua antum i'rab sebagai sifat karena meskipun lafaznya ma'rifah tapi dia seperti nakirah dari sisi makna. Nah ini insya Allah jelas ya. Insya Allah syaranya kita baca kecamatan berikutnya. Ya, subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum.